membuwe pipi ko habis. Iyalah. Mabuk ku tahu pikiran jadi galau. Ndak babi di sana yang lari kami. Hari Selasa dia. Ndak babi ni entah apa di sabi lain. Lain dah. Ndak babi di sana yang lari kami. Ndak babi ni entah apa di sabi lain. Lain babi dah dia. Hati nan bimbang.